نقرأ سيرة ولا نقرأ قبل سيرة؟ نقرأ سيرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، المشهد الخامس: وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المجاهدين في سبيل الله، أي كشف له عن حالهم في دار الجزاء بضرب مثاله، فرأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة ب700 ضعف، وما أنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، تنجدكان perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam hal yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kelima yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah melihat keadaan kaum mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi kaum mujahidin, bagaimana ganjaran pahala yang mereka dapatkan. Nabi melihat sebagian daripada mereka menanam. Ya. Ketika menanam, dalam hitungan hari itu pula dia memetik hasilnya. Setiap kala mereka menuai hasil tersebut, kembali lagi seperti semula, bertambah-tambah. Maka Rasulullah SAW bertanya Jibril, siapakah gerangan mereka? Kata Jibril, mereka lah kaum mujahidun yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lipat gandakan bagi mereka ganjaran pahala mereka menjadi 700 kali lipat. Dan apapun yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-mashhad sadis. وروى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى بيت المقدس قوما ترضح رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عند الصلاة. Kemudian berikutnya Rasulullah juga melihat di jalannya ke Baitul Maqdis sebagian orang yang kepala mereka dipecahkan dengan batu. Manakala kepala mereka dilemparkan batu hingga pecah, setelah itu kembali sebagaimana sedia kala. Kemudian diambil lagi batu itu dan dilemparkan hingga pecah, begitulah seterusnya. Maka Nabi bertanya, siapakah mereka, Jibril? Jibril menjawab, mereka lah orang-orang yang berat kepala mereka untuk salat. Ya, orang-orang yang mengabaikan salat, meninggalkan salat. Ya. Kalaupun mereka mengerjakannya dengan berat, dengan terpaksa. Naam. Al-mashhad as-sabi'. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin ala aqbalihim riqa' wa ala adbarihim riqa', yasrahuna kama tasrahu al-at'am wa ya'kuluna ad-dari'a waz-zaquma ورضف جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم. نعم. Kemudian Rasulullah memandang juga pemandangan yang lain. Rasulullah melihat sebagian kaum, ya, yang mereka di hadapan mereka, bagian depan mereka penuh dengan pakaian yang compang-camping, demikian juga bagian mereka, dan mereka makan dan minum bagaikan binatang ternak, bahkan mereka memakan daripada berbagai macam azab di neraka berupa buah-buahan yang penuh dengan duri yang besar-besar. Juga mereka menyantap pohon zakum, mereka juga menyantap batu-batu yang panas dari api neraka. Maka ditanyalah oleh Rasulullah, Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril menjawab, mereka lah orang-orang yang tidak menunaikan zakat-zakat harta mereka. Nah. Al-Mashhadu Thamin. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khashabatin ala at-tariq la yamurru biha shay'un illa qata'athu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hada ya Jibril? Qal, hada mathal aqwamin min ummatika yaqunduna ala at-tariq fayaqta'unaha. Wa tala qawluhu ta'ala, wa la taq'udu bikulli siratin tu'idun. Kemudian Nabi yang mulia SAW juga melewati ada pohon yang melintang di tengah jalan. Ya, tidaklah apapun melewatinya kecuali pohon itu akan memotongnya. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, apakah ini? Kata Jibril, inilah perumpamaan sebagian orang-orang dari umat tika, dari umatmu yang mereka duduk di tengah jalan, duduk di pinggir jalan memotong orang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW mendengar Jibril membacakan ayat, wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Janganlah kalian duduk di pinggir-pinggir jalan, ya, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Al-Mashhadu Tasi'. Thumma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi tariqihi ila Baitil Maqdis rajulan qad jama'a hizmata hatabin 'azimatan la yastati'u hamlaha wa huwa yuridu an yazida 'alayha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hada ya Jibril? Qala hada ar-rajulu min ummatika takunu 'indahu amanatun nasi la yaqdiru 'ala ada'iha wa huwa yuridu an yahmila 'alayha. Kemudian Rasulullah juga melihat di jalan yang menuju Baitul Maqdis seorang laki-laki yang telah mengumpulkan kayu bakar yang banyak dan dia tak mampu memikulnya sementara dia ingin terus-menerus menambah kayu tersebut. Maka Nabi bertanya, apa ini ya Jibril? Kata Jibril, inilah seseorang dari umatmu yang dia memiliki amanah, ya, yang tidak mampu dia tunaikan sementara dia memaksakan dirinya untuk memikul amanah tersebut. Ini perumpamaan orang yang ingin memikul amanah padahal dia tak mampu, tapi tetap dia paksa untuk memikul amanah. Nah. Al-Mashhadul Ashir. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarida min narin kullama quridat adat kama kanat la yafturu anhum min dhalika shay'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, man haula? Qala haula'i khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birr wa yanzauna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Nabi juga melihat sebagian orang-orang yang lidah mereka dipotong-potong, demikian pula bibir-bibir mereka dipotong dengan gunting-gunting dari api neraka. Setiap kali dipotong akan kembali sebagaimana sedia kala, tak pernah terputus. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, merekalah para orator-orator umatmu, para penceramah-penceramah, khatib-khatib dari umatmu yang menyuruh manusia berbuat baik, mereka melupakan diri mereka sendiri sementara mereka membaca Alkitab, tidakkah mereka berakal? Naam. Al-Mashhadul Hadi Asyara. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hujrin saghirin ya juhrin. Juhrin. Ahsanallahu ilaikum. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala juhrin saghirin yakhruju minhu thawrun 'azimun. Faja'ala thawru yuridu an yarji'a min haythu kharaja fala yastati'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hada ya Jibril? Qala hada ar-rajulu yatakallamu bi kalimatin 'azimah thumma yandamu 'alayha fa yuridu an yaruddaha wa la yastati'. Kemudian Nabi juga melewati lubang kecil yang dari lubang kecil itu keluar sapi yang besar. Maka sapi tersebut setelah keluar ingin kembali ke lubang yang kecil itu namun tak mampu. Maka Rasul bertanya, apa ini Jibril? Maka Jibril mengatakan, inilah perumpamaan orang yang berkata-kata dengan sembarangan, mengeluarkan kata-kata kalimat yang dahsyat akibatnya. Kemudian dia menyesal dan dia ingin kembali lagi menahan kalimat tersebut, namun kalimat itu terlepas dan tak akan mampu dikembalikan. المشهد الثاني عشر وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال آكل الربا في دار الجزاء بضرب مثال فرأى رجلا يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة فقال صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل قال هذا آكل الربا. Juga dipertontonkan kepada Nabi kondisi orang-orang yang memakan riba di negeri akhirat sana. Perumpamaan mereka bagaikan seorang laki-laki yang berenang-renang di tengah-tengah sungai yang sungai itu airnya adalah darah. Kemudian mendekat, manakala mendekat dilemparkan ya ke mulutnya batu. Maka Rasulullah bertanya, "Apa ini Jibril?" Kata Jibril, "Inilah perumpamaan orang-orang yang makan riba dari umatmu." Nah, المشهد الثالث عشر ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت أو مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. Kemudian Rasulullah juga melihat Musa alaihissalam yang sedang sholat di dalam kuburnya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik, Rasulullah berkata, aku mendatangi atau melewati Musa pada malam aku diperjalankan. Dia berada di sisi bundukan tanah yang tinggi yang berwarna merah dan dia sedang sholat dalam kuburnya. Nah, صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومعه جبريل عليه السلام فوجد الأنبياء قد جمعوا له فقدم جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء إماما روى الإمام مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة فأممتهم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga salat beserta para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Manakala Nabi tiba di Masjid Al-Aqsa, maka dia bersama Jibril alaihissalam mendawati Rasulullah di sana. Para nabi-nabi telah dikumpulkan untuknya. Maka kemudian Jibril mempersilahkan Nabi SAW menjadi imam bagi seluruh nabi-nabi tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah, maka tibalah waktu salat, maka aku pun mengimami mereka. Dalam riwayat Ahmad, ya, dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, maka Nabi pun masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, kemudian dia berdiri salat. Manakala dia melihat menoleh ke belakang, ternyata semua nabi-nabi telah berkumpul salat di belakang Nabi SAW, menunjukkan keutamaan Nabi bahwa beliau lah yang menjadi pemimpin para nabi-nabi keseluruhannya. Naam. Mata salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil anbiya. Qala al hafiz fil fath wal adhar anna salatahu sallallahu alaihi wasallam bil anbiya alaihi salatu wasalam kanat qabla al uruj ila as samawat. Bainama yara al hafiz ibn kathir anna salatahu sallallahu alaihi wasallam bil anbiya alaihi salatu wasalam kanat ba'da al uruj ila as samawat. قال والصحيح أن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اجتمع بالأنبياء في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه ثم إنه رقب البراق وقر راجعا إلى مكة والله أعلم. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan para nabi. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan yang lebih dekat. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi itu terjadi sebelum beliau dinaikkan ke langit. Ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Setelah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum naik ke langit Nabi salat dengan para nabi-nabi. Adapun Al-Hafidz Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi itu terjadi manakala beliau pulang dari langit. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul dengan para nabi di langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke Baitul Maqdis kembali dan para nabi ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah salat di sana mengimami mereka. Kemudian Rasulullah SAW naik buruk kembali ke kota Makkah. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Kathir. Berjumpa dengan para nabi di atas langit. Kemudian turun bersama-sama Rasulullah salat di Masjid Al-Aqsa. Setelah itu baru Rasulullah kembali ke kota Makkah. Naam. Wa qala fil bidayati wal nihayah. ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذين طلبوا به طلبوا إليه أحسن الله عليكم قبل الذي طلبوا إليه ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عليه السلام عندما يتقدم ذاك للسلام عليه هذا فلان فسلم عليه فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى التعرف بهم مرة ثانية ومما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة أممتهم ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل عليه السلام فيما يرويه عن ربه عز وجل فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم بالإمامة على رب المنزل حيث كان بيت المقدس محلهم ودار إقامتهم. نعم. dalam kitab البداية والنهاية karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, kitab yang mengumpulkan sejarah segala sesuatu sejak penciptaan makhluk pertama hingga akhir zaman, namanya Al-Bidayah wa Nihayah, yang permulaan dan yang paling terakhir. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, menyebutkan segala sesuatu sejak penciptaan alam dimulai sampai akhir zaman. Ya. Kemudian turunlah Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis. Yang zahir bahwasanya para nabi-nabi turun bersama nabi sebagai bentuk kemuliaan untuk beliau, mengagungkan beliau manakala beliau pulang dari sisi Tuhan Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang Maha Agung. Sebagaimana kebiasaan para utusan, ya, mereka tidaklah berkumpul dengan seseorang, ya, sebelum mereka diminta untuk berkumpul. Oleh karena itulah manakala Nabi SAW naik ke atas langit, melewati tiap dari para Nabi SAW, Jibril AS berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk mengucapkan salam, kata malaikat Jibril, ini si fulan, ucapkanlah salam padanya. Maka Nabi pun mengucapkan salam para Nabi-Nabi tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Idris. Ini yang Rasul jumpai di langit, ya, dikenalkan terlebih dahulu oleh Jibril, ini si fulan, salamlah kepadanya, jumpa dengan Adam dan semacamnya. Ya, kalaulah Nabi SAW berkumpul dengan mereka sebelum naik ke langit, maka tak mungkin lagi Rasulullah SAW itu, ya, menuntut kepada Jibril untuk menjelaskan siapa orang-orang tersebut sekali lagi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika telah tiba waktu salat, yaitu salat fajar, kala itu Rasulullah pun salat mengimami mereka. Ya, tidaklah ada waktu salat ketika itu kecuali waktu salat fajar. Maka Nabi pun menjadi imam bagi mereka atas perintah Jibril alaihissalam, sebagaimana Jibril mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya imam yang paling agung, pemimpin yang paling agung, dia yang lebih diutamakan untuk menjadi imam terhadap tuan rumah, ya. Sekalipun tuan rumah itu yang memiliki rumah, namun jika datang pemimpin lebih agung, dia lebih diutamakan untuk menjadi imam. Karena diketahui para nabi-nabi tersebut, mereka rata-rata adalah nabi-nabi Bani Israel yang mereka tinggal di Baitul Maqdis, tempat mereka Baitul Maqdis, namun nabi yang menjadi pemimpin bagi mereka ketika salat. Nah, tinggalkan syairnya, teruskan ke bawah. Ardul aniyati fi Baitul Maqdisi. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتي بقدحين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن قال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. نعم. Setelah Rasulullah SAW selesai salat dengan para nabi, maka Rasulullah dibawakan ke hadapannya dua wadah. Ya, dua wadah yang berisi minuman. Wadah pertama berisikan susu, yang kedua berisi khamar. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Anas bin Malik, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kemudian aku pun masuk ke dalam masjid. Setelah itu aku salat dua rakaat, maka datanglah Jibril menawarkan kepadaku dengan wadah yang dalamnya ada khamar dan wadah dalamnya ada susu. Maka aku pun memilih wadah yang dalamnya ada susu. Maka Jibril menjawab, sungguh engkau telah memilih fitrah. Susu adalah minuman yang sesuai dengan fitrah manusia, bukan khamar minuman keras. Naam. Qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mi'raj ila as-samawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha bi yadi ay Jibril alaihi salam fa'araja bi ila as-sama'id dunya. Falamma ji'tu ila as-sama'id dunya قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح فقال من أنت قال جبريل قال ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم فقال وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح لنا. Kemudian setelah selesai sholat Rasulullah SAW, ya, setelah Rasulullah sholat dua rakaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meminum susu, dia pun dibawa oleh Jibril ke langit. Ya. Inilah namanya Mi'raj. Jadi yang naik buruk itu perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Adapun ke langit bukan lagi naik buruk. Buruk masih terikat di Baitul Maqdis. Nanti pulang di kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi Rasulullah ke langit bersama Jibril. Ya, berkata Rasulullah, kemudian Jibril mengambil tanganku, kemudian naik membawaku ke langit dunia. Ya, bukan dengan buruk tapi dengan Jibril. Manakala aku dekat ke langit dunia, berkata Jibril alaihissalam kepada penghuni langit dunia, bukakan pintu. Maka ini menunjukkan langit-langit itu punya pintu-pintu. Kata Nabi, wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Dibukakanlah pintu-pintu langit dan langit memiliki pintu-pintu. Faqala man anta, maka ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, aku Jibril. Kemudian ditanya kembali, siapa bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Maka dia bertanya, apakah telah diutus dia sebagai rasul? Kata Jibril, ya. Maka berkatalah penghuni langit pertama, marhaban bihi, selamat datang. Panikmal maji uja, inilah sebaik-baik makhluk yang datang. Maka dibukakanlah untuknya pintu langit. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, falamma alawna as-sama'a ad-dunya, fa idza rajulun qa'idun an yamini aswidah wa an yasarihi aswidah, fa idza nadhara qibala yamini dhahika wa idza nadhara qibala shimalihi baka, fa qultu man hada ya Jibril? Qala hada abuka Adam, fa sallim alayhi, fa sallamtu alayhi fa radda as-salam. Thumma qala marhaban bil ibni Salih wan nabiy Salih. ثم قال جبريل وهذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شمالي أهل النار فإذا نظر قبل يميني ضحك فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, falamma alawna as-sama' dunya, manakala kami telah tiba di langit dunia, tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki sedang duduk. Ya. Kulihat dari sebelah kanannya, bagian kanannya ada ya orang-orang. Dan aku lihat dari sebelah kirinya pun demikian, banyak umat. Jika dia melihat ke arah kanannya, dia tertawa. Jika dia melihat ke arah kirinya, dia menangis. Aku pun bertanya, siapakah ini ya Jibril? Ya, maka Jibril menjawab, ya, inilah ayahmu Adam. Ucapkanlah salam untuknya. Maka aku pun mengucapkan salam kepada Adam dan dia menjawab salamku. Kemudian berkata, Adam alaihissalam, selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Ya, kemudian Jibril berkata, ini yang bagian kanannya dan bagian kirinya adalah merupakan anak keturunannya. Maka bagian kanannya adalah ahli surga dan bagian kirinya adalah ahli neraka. Jika dia melihat ke arah kanannya, dia tertawa melihat anak keturunannya menjadi penghuni surga. Jika dia melihat ke kiri, maka dia menangis melihat anak keturunannya menjadi penghuni neraka. Jadi Nabi sudah berjumpa dengan Adam alaihissalam. المشاهد التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا. المشهد الأول حال أكالة أموال اليتامى ظلما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت السماء الدنيا رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل في أيديهم قطع من نار كالأفهار يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكالة أموال اليتامى ظلما. Adapun hal-hal yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit dunia, pertama kondisi keadaan orang-orang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim. Abu Sa'id meriwayatkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku masuk ke langit dunia, aku lihat ada orang, ya, orang-orang yang orang-orang tersebut memiliki kuku-kuku bagaikan kuku-kuku unta yang tebal, dan di tangan-tangan mereka itu ada potongan-potongan daripada api yang bagaikan batu-batuan. Ya. Yaqdhifunaha fi afwahihim, mereka melemparkan batu-batu itu pada mulut orang-orang tersebut, masuk dari mulut maka keluar dari dubur-dubur mereka, dari arah belakang mereka. Aku pun bertanya, ya Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, itulah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman. Ya, dilemparkan dengan api berupa batu yang membara, membakar, masuk dari mulutnya, keluar dari duburnya. Begitulah balasan bagi orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman. Ya, naam. Al-mashhad ath-thani halun nisa' allati yudkhilna 'ala al-azwaj ma laysa minhum. Qala sallallahu alaihi wa sallam, thumma ra'aytu nisa'an mu'allaqatin bi thadyihinna, fa qultu man ha'ula'i ya Jibril? قال هؤلاء اللاتي أدخلنا على الرجال من ليس من أولادهم. Kemudian yang kedua, kondisi kaum wanita. ya, yang memasukkan ke dalam rahimnya, ya, anak yang bukan dari suami mereka, anak hasil daripada perselingkuhan, kemudian dinisbatkan kepada suami mereka, dia berzina dengan laki-laki lain, hamil, ya, dia nisbatkan ini anak seolah-olah anak suaminya, padahal dari laki-laki lain, ya, dan billah. Kata Rasulullah, kemudian wanita-wanita yang tergantung, ya, di atas payudara-payudara mereka, aku bertanya siapa mereka, Jibril. Kata Jibril, mereka lah perempuan-perempuan yang masukkan ke dalam rahimnya sperma-sperma bukan suami, milik suami-suami mereka. Ya, mereka lah yang masukkan ke dalam nasab suami mereka anak-anak zina, ada perselingkuhan mereka. Nah, al-mashhad tsalis, halul mughtabin. Rawi Imam Ahmad fi musnadhi wa Abu Dawud fi sunanihi bi sanadin sahihin ala syarti muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma araja bi rabbi marartu bi qaumin lahum atfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina yaquluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Kemudian keadaan orang-orang yang mengghibah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah, manakala aku dinaikkan menuju Tuhanku, aku melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku terbuat dari tembaga, kuku-kuku panjang dari tembaga yang mereka dengan kuku tersebut mencakar wajah-wajah mereka dan mencakari habis dada-dada mereka. Aku pun bertanya siapakah mereka, Jibril. Maka Jibril menjawab, itulah orang-orang yang memakan daging manusia, maksudnya menggibahi manusia, yang mereka menggibahi manusia, menyebutkan kejelekan-kejelekan manusia. Inilah kondisinya. Naam. Al-mashhad ar-rabi' halu zunah. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ra'aytu rijalan baina aydihim lahmun saminun tayyibun ila janbihi lahmun ghassun muntinun fayakuluna minal ghassil muntin wa yatrukuna samina at-tayyiba faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina yatrukuna ma ahalallahu lahu minan nisa wa yadhhabuna ila ma haramallahu alaihim minhunna. Kemudian Rasulullah melihat kondisi para penzina. Berkata Rasulullah, kemudian aku melihat, ya, laki-laki yang di hadapan mereka ada daging, daging yang baik, daging yang banyak, ya, yang gemuk. Kemudian di sisi lainnya ada daging yang kurus, busuk, bau. Dan mereka lebih mengutamakan memakan daging yang busuk, yang kurus, yang bau, dan meninggalkan daging yang baik, yang empuk, yang besar, yang gemuk. Maka Rasulullah bertanya, siapa mereka, Jibril? Kata Jibril, merekalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri Allah halalkan untuk mereka dan pergi berzina dengan perempuan-perempuan yang Allah haramkan untuk mereka. Meninggalkan daging yang baik, ya, memakan daging yang buruk, itulah perumpamaan bagi laki-laki. Ada istri yang halal tapi lebih mengutamakan berzina, berselingkuh dengan para pelacur atau wanita-wanita lain, iyadan billah. Nah, al-mashhadul khamis halu akalati riba. Qala Rasul sallallahu akalati riba. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ra'aytu rijalan lahum butunun lam ara mithlaha qat. Wa fi riwayah butunuhum amsalul buyuti bi sabili ali fir'auna yamurruna alaihim kal iblil mahyuma hina yu'raduna 'alan nari. Yata'unahum la yaqdiruna 'ala an yatahawwalu min makanihim dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haula'i ya Jibril qala haula'i akalatu riba. Kemudian Rasulullah juga melihat kondisi orang-orang memakan uang riba. Alhamdulillah min dzalik. Memakan uang riba. Ya. Berkata Rasulullah, kemudian aku melihat orang-orang yang perut mereka begitu besarnya tak pernah kulihat seperti itu sebelumnya. Ya. Perut mereka itu bagaikan jalan, ya, ke tempat keluarga Fir'aun yang dilewati oleh unta-unta ya, yang kehausan ketika mereka dihadapkan kepada api, ya, mereka diinjak-injak, dipijak-pijak oleh unta-unta tersebut, sementara mereka tak bisa berpindah sedikit pun dari tempat mereka. Maka aku pun bertanya, Rasulullah, siapakah mereka? Ya, maka aku bertanya, kata Rasulullah, siapakah mereka? Jibril. Maka ketika itu Jibril menjawab, inilah orang-orang yang memakan harta riba. Ya. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Nabi naik ke langit dunia. Jadi apa yang tadi kita ceritakan, dilihat Nabi semuanya, dilihat Nabi di langit dunia. Nah, insyaAllah di hadapan minggu yang akan datang atau hari berikutnya kita akan membacakan tentang apa dilihat Nabi di langit kedua. Di setiap langit ada pemandangan khusus ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.